Mitra Bisnis, rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru memuat sanksi pidana bagi hakim yang salah dalam membuat putusan. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, ancaman pidana tersebut mengancam independensi hakim yang dijamin konstitusi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ari Julianto. Pak Ari, apa komentar Anda soal RUU ini? Menurut saya, bagaimanapun juga, hakim harus punya kebebasan dalam mengambil putusan. Dengan begitu, seharusnya bukan dilihat apakah putusannya salah atau benar, tapi bagaimana hakim itu mengambil keputusannya. Jadi proses mengambil keputusannya. Apakah proses mengambil keputusannya itu kemudian dipengaruhi oleh pihak lain? Adanya misalnya mungkin suap dari pihak yang berperkara, atau tekanan dari pihak lain, atau bagaimana. Nah, itu sebenarnya yang jadi perhatian seharusnya. Bukan hasilnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah putusan yang benar atau salah, menurut saya tidak relevan. Tapi harusnya bagaimana hakim itu mengambil keputusan. Itu aja sih sebenarnya. Lalu, bagaimana Bapak menilai pasal 97 ayat B dalam rancangan undang-undang tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan huru-hara? Kalau saya lihat ini bias, artinya tidak jelas gitu. Bagaimana seorang hakim agung bisa memperkirakan bahwa putusan ini akan menimbulkan keonaran? Kan nggak jelas. Parameter apakah bisa menimbulkan keonaran atau tidak, itu tidak jelas. Sehingga nantinya implementasinya akan jadi pasal karet gitu. Tergantung siapa yang permasalahkan, sehingga mungkin saja hakim yang tadi berniat baik dalam mengeluarkan putusan, bisa jadi dia dipidanakan karena ada pihak yang tidak suka gitu. Menurut saya, kalau dilihat dari kalimatnya saja, ini nggak jelas. Kalaupun ada kalimat ini, pasal tersebut, harus dibuat parameternya. Apa sih keputusan yang bisa membuat keonaran itu, kriterianya, apakah harus menimbulkan korban 100 orang, misalnya gitu. Menimbulkan kerusakan yang merugikan 1 miliar rupiah, misalnya seperti itu gitu. Tapi terus terang, kalau saya pribadi nggak setuju. Lalu, ada saran Pak, hal apa yang mungkin perlu ditambahkan atau diperhatikan dalam RUU Mahkamah Agung ini? Menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana independensi hakim tersebut dijaga, dan kemudian ada mekanisme pengawasan terhadap hakim yang jelas di undang-undang tersebut. Artinya, apabila masyarakat melihat ada perilaku hakim dalam mengambil keputusan yang tidak wajar, itu ada mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk mengadukannya. Itu yang paling penting untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Agung. Karena selama ini, masyarakat ini banyak yang tidak tahu bagaimana prosedurnya apabila dia ingin mengadukan hakim yang perilakunya tidak wajar dalam mengambil keputusan. Misalnya, ternyata dia diketahui didekati oleh pihak yang berperkara, ternyata putusannya juga melenceng dari pembuktian-pembuktian, seperti itu gitu. Itu sih yang paling penting sih, mekanisme pengaduan internal di Mahkamah Agungnya dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksinya kepada Hakim Agung. Demikian pengacara Ari Julianto, saya Wendy Lim.